بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أخي الكريم، أختي الكريمة، saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ini Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik di antara mereka untuk dijadikan sebagai pendamping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang menemani perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Dan di antara mereka ahibati fillah ada seseorang yang patut untuk kita ambil sebagai sebuah keteladanan dalam kehidupan kita. Dialah Husain bin Salam radhiyallahu taala anhu. Husain bin Salam radhiyallahu taala anhu semula ada seorang ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Tatkala dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia mendengar Nabi akhir zaman yang akan datang, maka dia pun sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima kebenaran yang beliau bawa. Hal itu ditunjukkan dalam penuturan beliau sendiri dan beberapa kitab-kitab sirah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, dahulu aku membagi kegiatan aktivitas hariku menjadi tiga bagian. Yang pertama, bagian pertama untuk amalan dakwahku di tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, untuk kebunku dan ladangku. Aku memelihara tanaman dan pepohonan-pepohonan kurma yang aku miliki. Dan yang ketiga, bagian ketiga, yaitu aku senantiasa mempelajari Taurat. Ahibati fillah, dari aktivitas mempelajari kitab Tauratnya itu, dia mendapatkan sebuah kabar gembira yang disampaikan kepadanya, yaitu akan hadirnya seorang Nabi akhir zaman. Saat itu dia pun mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya, agar dia bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah saat itu. Tibalah saat yang dinanti-nanti. Tatkala dia mendengar penduduk Madinah berkata bahwa Nabi akhir zaman dari Makkah telah berada di Quba dan sebentar lagi akan masuk Yastrib atau Madinah. Maka dia pun memanjat pohon. Dan akhirnya dia lihat sosok bayangan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saat itu dia ditemani oleh bibinya, Khalidah bintil Harith. Lalu dia bertanya, wahai Husain bin Salam, apa yang membuat engkau bertakbir? Husain menjawab, seorang Nabi akhir zaman. Lalu sang bibi bertanya lagi, apakah dia saudaranya Musa? Ya, dia adalah saudara seakidah, seiman dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apakah dia yang nanti akan menyempurnakan risalah Nabi-Nabi sebelumnya? Ya, benar. Ahibati fillah, saat itu dia mencoba untuk mendekati Nabi Muhammad SAW, di mana seluruh manusia saat itu mencoba untuk menyambut beliau dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan sebagian dari penduduk Madinah. Tidak ketinggalan pula Husain bin Salam yang hadir pada saat itu. Lalu dia pun bisa mendekati Nabi SAW. Dan saat itu pertama kali yang dia ingat dari ucapan Nabi SAW adalah sabda Nabi SAW, afshu salam bainakum wa at'imu ta'am wa sallu wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada sesama, dan salatlah ketika manusia tidur, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Saat itu dia yakin, dalam hatinya dia berkata, inilah Nabi akhir zaman. Wallahi demi Allah, aku tidak mendapati dari raut wajahnya raut wajah seorang pendusta dan pembohong. Dan ia adalah Nabi. Akhirnya dia pun mendekati Nabi SAW, lalu mengucapkan ikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi pun bertanya, siapa engkau? Siapa namamu? Maka Husain saat itu menjawab, namaku adalah Husain bin Salam. Lalu saat itu Nabi SAW mengganti namanya, la bal anta Abdullah bin Salam. Akan tetapi engkau adalah Abdullah bin Salam. Maka saat itu dia berkata, fa wallahi demi Allah, walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma uhibbu bihi isman akhar ba'dal yaum. Ya. Sesungguhnya aku tidak akan suka dengan nama selain dari nama ini. Ya, setelah hari ini. Makanya dia sangat senang sekali, gembira sekali dengan nama baru yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan habibti fillah, Abdullah bin Salam adalah seorang rahib Yahudi. Dia adalah seorang pendeta Yahudi yang sangat disegani oleh para penduduk Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab. Ahibati fillah, sedikit risalah untukmu, wahai saudara-saudaraku dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tidaklah engkau mengerti, tidakkah engkau sadari bahwasanya pendahulu-pendahulu kalian hakikatnya telah menerima Islam. Mereka telah menerima kebenaran Islam. Salah satu di antara mereka adalah ulama Ahlul Yahudi, ulama orang-orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ahibati fillah, beliau dinobatkan sebagai salah satu bagian dari penduduk ahli surga. Hal itu dibuktikan dengan salah satu mimpi beliau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi beliau ini terungkap ketika salah seorang pemuda bernama Qais bin Ubadah menghadiri salah satu majlis beliau di Masjid Nabawi saat itu. Dan seusai majlis tersebut, seluruh jamaah pun berkata, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha." Barang siapa seseorang yang dia senang untuk melihat salah seorang dari penduduk ahli surga, maka hendaklah dia melihat orang ini. Yang dimasukkan adalah Abdullah bin Salam. Saat itu pemuda tadi Qais bin Ubadah langsung bergegas menuju kepada Abdullah bin Salam dan ingin mengerti seluk-beluk ataupun rahasia di balik jati diri Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam berkata, "Wahai anak pemuda, wahai pemuda, apa yang kau inginkan dariku?" Lalu sang pemuda tadi Qais bin Ubadah berkata, "Wahai tuan, bahwasanya aku tadi mendengar jamaah berkata bahwasanya engkau ada bagian dari ahlul jannah." Abdullah bin Salam bertanya, "Allahu a'lamu bi ahlil jannah." Wahai anak muda, bahwasanya Allah yang lebih tahu siapa yang sebenarnya bagian dari ahlul jannah itu. Namun sang pemuda tadi mendesak lagi, "Wahai tuanku, bahwasanya mereka tidaklah mengatakan sesuatu kecuali pasti ada sebabnya. Maka berikanlah sebab itu." Dan akhirnya ahibati fillah, dia pun menceritakan dia pernah bermimpi. Mimpi tersebut berupa dia bisa menaiki tangga, menaiki tiang yang sangat tinggi, dan dia bisa mendapatkan al-ruwah al-uthqah. Dan itulah bagian dari kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui mimpi beliau, dan Nabi SAW membenarkan mimpi tersebut. Barakallahu fikum ahibati fillah, semoga kita bisa mengambil faedah dari keteladanan jati diri Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'anhu, seorang ahli kitab, orang Yahudi yang betul-betul mempelajari keimanannya dan membenarkan apa yang telah datang kepadanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan hendaknya kamu berpegang teguh kepada agama Allah dengan kuat. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan hendaknya kamu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'da'a, di mana kamu dahulu adalah orang yang saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kamu. فأصبحتم بنعمات إخوانا. Yang kemudian karena sebab nikmat tadi, yaitu nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kalian, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ, kemudian kalian saling bersaudara. Ikhwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan satu nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam yang Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, mengikat satu mukmin dengan yang mukmin yang lainnya dalam ikatan Islam. Allah menjadikan hubungan atau ikatan persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah itu dilandasi dengan landasan iman. Allah mengingatkan kepada kita tentang di mana dulu kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Ini mengingatkan kita akan sejarah suku Aus dan Khazraj. Dua kaum atau dua suku di mana mereka saling bertempur. Mereka saling mendengki, mereka saling melemparkan tuduhan. Mereka saling berperang, tidak pernah berhenti sampai kemudian Allah datangkan Islam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada mereka Islam. Sehingga mereka menjadi bersaudara. Atas dasar Islam, mereka kemudian saling berpelukan, mereka bersahabat, bahkan kemudian memenuhi satu hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya. Ikhwatin kan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Betapa hubungan kaum mukmin satu dengan yang lainnya demikian kuatnya. Betapa persaudaraan yang dibangun atas dasar Islam itu melebihi persaudaraan yang dibangun atas dasar darah. Melebihi ikatan persaudaraan dibangun atas dasar kesukuan. Bangsa, negara, daerah tertentu, bahkan warna kulit tertentu. Itu semua akan terhapus jika kemudian menjadikan Islam sebagai landasan ukhuwah al-islamiyah. Jika menjadikan iman, kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi landasan seseorang berhubungan dan bersaudara. Maka kita perlu ingat bahwasannya saudara dengan saudara yang lain memiliki hak dan kewajiban. Di sana ada saudara kita yang sakit, maka dia punya hak untuk kita kunjungi. Di sana ada saudara kita yang meninggal, kita punya hak untuk kemudian menziarahinya dan mentakziahinya. Di sana ada saudara kita yang sedang kelaparan, maka kita punya kewajiban untuk kemudian memberikannya makan. Di sana ada saudara kita yang tidak berpakaian, kita punya kewajiban untuk kemudian memberikannya pakaian. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ironis kaum muslimin saat ini. Di belahan bumi yang lain, banyak saudara kita yang saat ini terluka, tersakiti, terzalimi, tidak mendapatkan haknya sebagai seorang manusia. Rumahnya dihancurkan, keluarganya dibantai, tempat ibadahnya kemudian dirusak. Kitab-kitab sucinya dihinakan, muslimahnya dinodai, dan kita tidak peduli. Ikhwati makan Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah betapa kuatnya hubungan mukmin satu dengan yang lainnya? Rasulullah pernah menegaskan kepada kita, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabaka asabi'ah. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasannya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, ibarat satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa syabaka asabi'ahu, kemudian Rasulullah SAW menggenggamkan tangannya, menyatukan jemarinya, karena kuatnya ikatan hubungan persaudaraan antara mukmin satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan kepada kita, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kama matsalil jasadil wahid, idza ishtaka minhu al-adu, tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal huma." Bahwasanya perumpamaan mukmin satu dengan yang lainnya dalam hal bercinta kasih, berlemah lembut dan berkasih sayang di antara mereka, sebagaimana jasad yang satu, sebagaimana tubuh yang satu. Idza ishtaka minhul adu, jika salah satu anggota tubuh mereka merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal huma, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit, seluruh tubuhnya akan merasakan gelisah, seluruh tubuhnya tidak dapat tidur, resah. Kenapa? Karena salah satu anggota tubuhnya sakit. Bagaimana kita merasakan ketika gigi kita sakit? lidah keluh tidak dapat makan dengan nikmat, badan demam, kepala pusing. Hal ini menunjukkan bahwasanya satu tubuh dengan tubuh yang lainnya memiliki ikatan yang sangat kuat. Ikhwatimkan Allah Subhanahu wa taala, demikian Rasulullah SAW mengumpamakan hubungan mukmin satu dengan yang lainnya. Betapa kuatnya hubungan mereka sebagaimana satu tubuh. Jika tubuh satu sakit, yang lain akan merasakan sakit. Dan ini yang seharusnya kita praktekkan di tengah-tengah kita. Ikhwatimkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sederhana di hadapan kita adalah sudah hampir 4 tahun lamanya saudara-saudara kita di Suriah mengalami kesulitan. Rumah-rumah mereka dihancurkan, masjid-masjid mereka dirusak, kitab-kitab suci Al-Quran dihinakan oleh rezim Assad. Muslimahnya kemudian dinodai kehormatannya, anak-anak disembelih dan dibuang mayatnya di tengah jalan. Tahukah kalian bahwasanya mereka adalah saudara kita? Mereka adalah kaum muslimin yang mengikrarkan kalimat yang sama dengan yang kita ikrarkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mereka adalah saudara kita dan mereka punya hak atas kita semua. Ikhwatimkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pedulikah kita terhadap mereka? Tidak pedulikah kita terhadap saudara kita, adik kita, ibu kita, ayah kita, kakek kita, paman dan bibi kita? Tidak pedulikah kita terhadap mereka ketika mereka disakiti, ketika mereka disembeli, ketika mereka dihinakan, ketika mereka dicaci maki, ketika dirampas harta mereka? Tidak pernah pedulikah kita terhadap mereka? Tidak pedulikah kita terhadap ibu kita? Tahukah ikhwatmu Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan rakyat Suriah yang muslim, yang mukmin lebih kuat daripada hubungan darah yang kita miliki dengan saudara-saudara kita tadi? Maka mereka lebih berhak atas bantuan kita dari saudara-saudara kita yang mereka tidak terikat atas dasar iman. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa bantuan kita kepada mereka, saudara-saudara kita, itu adalah bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Allah sudah menegaskan kepada kita arti pentingnya persaudaraan. Betapa kuatnya ukhuwah iman yang Allah tegaskan bagi kita. Betapa latar belakang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup menjadi bukti bahwasanya kita dengan mereka adalah bersaudara. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كالغمض أحلام تحقق وعدها في سرعات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tiba-tiba kita dikejutkan oleh pemberitaan ISIS yang tiba-tiba kembali mencuat. Kalau dahulu orang memakai baju bersimbol ISIS ditangkap, maka hari ini ada seorang bapak yang hanya karena anaknya diduga hilang di Turki, kemudian diintegrasi oleh polisi selama semalam, dia putus asa lalu mencoba untuk bunuh diri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini? Bagaimana kita mensikapi pemberitaan yang tiba-tiba begitu menguat, menghenyakkan perhatian kita? Di sini nanti akan kita bicara bersama dengan narasumber kita. Hadir bersama kita Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Beliau adalah anggota Dewan Syura Jamaah Ansarus Syariah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Abdurrahim. Biar lebih enak saya boleh memanggil Ustaz Iim ya. Baik Ustaz Iim, kita hari ini tiba-tiba dikejutkan oleh pemberitaan yang begitu masif tentang ISIS ya, dengan segenap aneka pemberitaan yang ada. Ada yang tadi saya sebutkan, sampai seorang bapak mencoba nekat untuk bunuh diri karena nggak tahan, diinterogasi polisi selama semalaman penuh gitu ya. Kemudian berbagai headline media cetak dan media online juga rame-rame memberitakan masalah hilangnya warga Indonesia di Turki yang diduga mau bergabung dengan ISIS. Menurut Antum bagaimana Ustaz cara memandang berita ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang kita merasakan bahwa pemberitaan soal ISIS akhir-akhir ini begitu masif ya, dan upaya untuk mengkriminalisasikan ISIS ya dengan penggambaran yang begitu mengerikan dan kemudian upaya untuk menjadikan masyarakat kita itu ketakutan dengan isu ISIS ini sungguhnya membuat kita semakin bertanya ya, ada apa di balik semua ini ya. Tadi seperti yang sudah Anda sebutkan juga bahwa berangkat dari 16 WNI yang hilang di Turki lalu dikatakan bahwa mereka bergabung ke ISIS dan sebagainya, lalu mulailah mencuat berita ini. Kenapa? Sebenarnya itu menyisakan sebuah pertanyaan, kenapa baru sekarang ya, baru sekarang kok ribut masalah itu, padahal sebelum ini juga sudah banyak kok yang bergabung ke sana dan jumlahnya bahkan bisa dikatakan lebih dari 16 ya. BNPT sendiri menyatakan lebih dari 150. BNPT menyatakan demikian. Sehingga ini kenapa sekarang ketika 16 orang hilang kemudian begitu besar isu ini diangkat oleh media kita. Kemudian juga lebih dari itu tekanan atau sikap dari pemerintah aparat dalam hal ini yang berlebihan, ini juga sebenarnya menyisakan pertanyaan. Ada apa sebenarnya dibalik besarnya isu ini yang akhir-akhir ini begitu ramai dibicarakan. Karena kita melihat bahwa pemerintah saat ini sebenarnya sedang terpojok oleh beberapa kondisi dalam penataan kepemerintahannya. Sehingga kita mencurigai bahwa upaya pemberitaan yang begitu masif terkait dengan masalah ISIS ini bisa jadi merupakan upaya pengalihan isu dari apa yang mereka upayakan untuk mereka tutupi dari kekurangan-kekurangan dari pemerintah ini, atau bahkan lebih dari itu ada agenda-agenda yang lebih jauh dari itu untuk memojokkan kalangan-kalangan Islam yang mereka selama ini berjuang berupaya untuk tegaknya syariat Islam, yang kemudian mereka nanti akan di apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa bisa dikatakan di PKI-kan ya, dengan isu ISIS ini ya. Banyak sehingga semua ya. Mereka semua yang berwarna Islam, punya semangat Islam, maka dengan mudah untuk dituding inilah ISIS, sedangkan masyarakat sudah menganggap bahwa ISIS itu adalah common enemy ya, musuh bersama, sehingga seluruh para dai, para ulama yang memiliki konsen untuk menegakkan syariat akan dituding demikian. Ya ini Antum, ya Antum tadi mengatakan bahwa ini kayak ada semacam pengalihan isu ya. Tetapi bukankah ini ada fakta Ustaz bahwa 16 WNI hilang di Turki. Kehilangannya begitu misterius, kemudian mengundang tanda tanya apakah mereka ini bergabung dengan ISIS. Ini satu sisi. Kemudian di sisi lain memang ada kekhawatiran dari pemerintah, katakanlah aparat keamanan Indonesia, bahwa mereka nanti akan kembali menyerang Indonesia katakanlah. Ini kan dikuatkan dengan beberapa tayangan video yang mereka, kami akan kembali menyerang Indonesia. Saya kira itu kekhawatiran yang terlalu berlebih-lebihan. Karena begini, kalau kita bicara ISIS sebagai sebuah negara, dan saya kira pemerintah pun sampai sekarang belum mengakui itu sebagai sebuah negara. Kalau toh pun katalah pemerintah ini mengakui sebagai sebuah negara, lalu ada kekhawatiran bahwa mereka nanti akan menyerang balik kemari. Ada berapa negara yang harus mereka lewati untuk sampai ke Indonesia? Ini ada satu hal yang sebenarnya kita melihat ini berlebih-lebihan ya, di dalam kekhawatiran pemerintah soal masalah ini. Kemudian yang kedua, konflik yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya bukan konflik yang terjadi kemarin sore. Permasalahan yang terjadi sudah lama. Kenapa pemerintah begitu khawatir sedemikian rupa ketika permasalahan ISIS ini saja? Padahal sebelum ini banyak pemberontakan-pemberontakan dan peperangan yang terjadi di sana. Dan berbagai macam permasalahan itu bahkan bisa-bisa lebih dari problematika ISIS yang ada sekarang. Kekhawatiran bahwasanya mereka nanti kembali ke Indonesia, kemudian ke Indonesia melakukan serangan-serangan dan sebagainya, itu menurut saya berlebih-lebihan ya, karena itu tidak mungkin dilakukan begitu saja dengan mudah. Dan saya yakin pemerintah pun sebenarnya sampai hari ini melakukan pengawasan terhadap perkembangan ISIS tersebut. Artinya apabila di sana ada perkembangan yang lebih jauh dengan melihat bahwa mereka memang benar-benar mampu untuk datang kemari dan menyerang kemari dan sebagainya, pasti pemerintah sudah tahu duluan. Ya, mestinya sudah tahu. Karena pemerintah memantau saja. Bahkan dalam satu akun Facebook ada yang bernama Abu Hamzah Al-Brimobi gitu, satu orang Brimob mengaku. Terus Ya, masalah itu ya kita percaya bahwa kita yakin bahwa tentu di sana tidak bersih dari orang-orang yang sudah dikirimkan oleh pemerintah ya ke sana untuk kemudian mengawasi perkembangannya dan mencatat ya dan sebagainya dan sebagainya. Maka saya masih percaya bahwa pemerintah ini masih mampu untuk melindungi negaranya. Adapun kemampuan pemerintah ini untuk melindungi negara ini dengan apa yang terjadi sekarang terkait dengan isu yang begitu berlebihan soal ISIS ini urusan lain. Kenapa? Karena kita mendeteksi tampaknya di sana ada upaya-upaya lain atau kepentingan-kepentingan lain di balik masifnya pemberitaan soal ISIS. Bisa Anda sebutkan contoh kepentingan-kepentingan itu? Iya, tadi sudah saya sebutkan ya, sebenarnya kita tahu bahwa pemerintah yang ada sekarang ini kan sedang terpojok dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, ya, harga rupiah kita yang menurun dan sebagainya. Kemudian kondisi perpolitikan dalam negeri juga begitu panas ya. Perseteruan antar kubu-kubu yang ada ini juga semakin meningkat. Di sana juga ada suara-suara yang begitu kuat ya dari kalangan pengamat-pengamat politik dalam negeri yang menyebutkan bahwa hari-hari ini terasa kebangkitan kalangan komunis. Sehingga ini juga satu hal yang perlu tidak boleh ditutup mata seharusnya ya. Maka saya juga heran kalau pemerintah sekarang malah justru mengkhawatirkan ISIS yang jauh di sana. Ya, tetapi iya di seberang lautan sana. Tetapi dia lupa bahwa di dalam negerinya ini sendiri ada musuh yang begitu besar yang secara fakta sejarah telah pernah melakukan pertumpahan darah dan melakukan kerusakan di dalam negeri kita. Maka ini juga hal yang menjadikan kita bertanya-tanya. Kemudian di sana juga ada kepentingan-kepentingan lain mungkin bahwa kita tahu konflik Suriah dan Irak ini adalah konflik yang tidak lepas dari kepentingan kalangan Syiah. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya, bahwa apa yang sekarang ini ramai dibicarakan di Indonesia, sedangkan hari-hari ini, akhir-akhir ini, dengan beberapa peristiwa sebelum ini ya, dalam satu bulan, dua bulan ini kan terjadi penyerangan di beberapa tempat umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi secara media, secara opini, kalangan Syiah di Indonesia sebenarnya sedang terpojok. Sehingga ada kemungkinan mereka sangat menginginkan supaya isu ISIS ini diangkat, supaya terjadi pengalihan isu dan menutupi kebobrokan mereka di mata masyarakat kita. Sehingga banyak sekali ya, kepentingan-kepentingan di balik semua ini. Baik, terlepas dari adanya, Anton sebut tadi ada konspirasi, ada pengalihan isu, Zat. Sebenarnya kita sekarang fokus di 16 orang WNI yang hilang dulu atau orang-orang yang bergabung dengan ISIS. Menurut sepengetahuan antum, salahkah kalau misalnya ada seorang WNI kemudian berangkat ke Suriah untuk pergi berjihad? Secara detail hukum mungkin nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lawyer ya, artinya yang memahami secara aturan hukum secara detail. Tetapi sepemahaman saya dalam beberapa kali kami berkomunikasi dengan para ahli hukum, mereka mengatakan bahwa negara ini menjamin dan memberikan kebebasan kepada warganya apabila ingin bergabung dengan negara manapun. Kemudian dalam sebuah berita saya membaca pernyataan dari salah seorang anggota BNPT mengatakan bahwasanya tidak ada salahnya apabila ada warga Indonesia yang pergi ke negara manapun ya, mereka kemudian atau masuk ke ISIS bahkan ya ke sana, kemudian mereka melakukan bergabung dengan di sana, tidak ada masalah mau berhijrah di sana dan sebagainya. Artinya sebenarnya secara hukum saya yakin tidak ada masalah sebenarnya, tetapi seakan-akan permasalahan ini diangkat sedemikian rupa, digambarkan sekarang seakan-akan itu menjadi sebuah masalah besar. Ya. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa sebenarnya di balik semua ini kita mendeteksi ada hal-hal yang kepentingan-kepentingan lain. Masih terkait dengan soal hukum, Ustaz. Dalam kalau tidak salah saya baca dalam satu KUHP, kalau nggak salah ayat 139A disebutkan bahwa membantu makar terhadap negara sahabat itu merupakan pelanggaran hukum, Ustaz. Nah, tampaknya perlu ada upaya komunikasi yang jelas terhadap mereka yang berangkat ke sana. Karena berangkatnya warga Indonesia ke Suriah hari-hari ini terjadi setelah konflik yang terjadi di sana dan permasalahan yang terjadi di sana, yaitu pemerintah Suriah yang membunuhi rakyatnya sendiri dan melakukan kedoliman terhadap rakyatnya sendiri. Artinya itu kemudian perlu dipertanyakan definisi negara sahabat itu, satu. Iya, itu satu hal yang juga nanti perlu diperjelas sebenarnya. Bagaimana, apakah pemerintah ini malah bersahabat dengan negara yang membunuhi rakyatnya sendiri dan membiarkan rakyatnya terlunta-lunta sedemikian rupa. Justru pertanyaan kita, kalau negara ini adalah sebuah negara yang cinta kemerdekaan dan memberikan kebebasan kepada seluruh warga dunia dan mendukung segala bentuk kemerdekaan dan kebebasan, seharusnya Indonesia menjadi negara pertama untuk kemudian menahan pemerintah Suriah untuk memperlakukan sedemikian rupa terhadap rakyatnya. Kita melihat sendiri bagaimana di berita-berita rakyat Suriah itu begitu didolimi oleh pemerintah ini. Dibunuhi, bahkan dalam beberapa berita mereka menggunakan bom-bom yang dilarang bahkan oleh badan-badan dunia. Termasuk senjata kimia. Senjata kimia dan sebagainya. Dan itu fakta-fakta yang tidak bisa dinafikan. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan pemerintah ini? Ini menarik, Ustaz. Pemerintah Indonesia ketika terjadinya pembantaian demikian besar dari sudah 4-5 tahun yang berjalan ini belum pernah memberikan bantuan resmi ya kepada rakyat Suriah. Tetapi ketika ada satu pihak yang dicurigai akan mengganggu rezim Bashar Assad, kemudian pemerintah langsung alertnya langsung begitu cepat. Ya. Gimana menurut Anda? Ya, menurut saya itulah yang keganjilan juga ya dari pemerintah kita ini. Ya, wallahualam apa yang mereka inginkan. Tetapi kita melihat bahwa ini ada ketidakjujuran dalam pemerintah kita terkait penyikapan terhadap masalah ini. Ada suatu agenda, ya kita yakin ada suatu agenda lain di balik semua itu. Karena pada prinsipnya kita mendukung pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang menginginkan untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya dan menjadi pemerintah yang tegas terhadap pemerintahan manapun di dunia yang melakukan upaya-upaya penjajahan terhadap rakyatnya sendiri, melakukan pendoliman terhadap rakyatnya sendiri. Nah, apabila sekarang pemerintah ini bersikap demikian, maka itu saya kira suatu hal yang baik. Yang kedua, pemerintah ini seharusnya juga menjadi pihak yang pertama seharusnya memberikan bantuan kepada rakyat yang rakyat Suriah khususnya yang diperlakukan sedemikian rupa oleh Bashar Assad dan pemerintahannya. Ya, seharusnya selain dari pemerintah ini memberikan teguran-teguran dan bersikap tegas terhadap pemerintah yang sedemikian rupa, maka seharusnya di sisi lain juga pemerintah ini memberikan bantuannya kepada masyarakat yang di sana yang diperlakukan demikian, atau setidaknya menggerakkan rakyatnya, ya rakyat Indonesia, mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di sana. Ya, titik tolaknya adalah sebuah sikap kemanusiaan. Bagaimanapun terlepas dari berbagai kepentingan politik, mungkin agama atau apapun, ya silakan bertitik tolak dari apapun. Tetapi secara kemanusiaan, apa yang dilakukan oleh Bashar Assad terhadap rakyatnya adalah sesuatu yang di luar dari batas-batas kemanusiaan. Dan tentunya pemerintah ini harus menghalang-halanginya, seharusnya demikian. Baik, Ustaz, menarik sebenarnya. Tapi di luar masalah konspirasi atau pengalihan isu dan sebagainya itu kan, ada yang mengatakan bahwa toh tidak ada asap tanpa ada api, Ustaz. Artinya pemberitaan yang demikian, kalau saya mengatakan brutalisme pemberitaan tentang ISIS ini juga tidak terlepas barangkali terkait dengan apa yang dilakukan oleh ISIS sendiri, Ustaz. Menurut antum, Ustaz, bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh ISIS itu sendiri, Ustaz? Iya, satu hal yang perlu kita sadari bahwa ISIS atau Islamic State atau Daulah Islamiyah yang sekarang mereka bahkan sudah mendeklarasikan diri sebagai khilafah Islamiyah. Hendaknya umat Islam khususnya ya, itu menyadari bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya keinginan ya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ingin kembali kepada hukum Islam sebenarnya. Tetapi tampaknya di dalam beberapa langkah-langkah yang dilakukan ya oleh sikap-sikap politik maupun penataan dan sistem perjuangan yang dilaksanakan, mungkin ada cara-cara yang dianggap berlebih-lebihan sehingga menjadikan apa istilahnya, menjadi sebuah santapan bagi musuh-musuhnya untuk kemudian digambarkan buruk dimanapun di dunia. Ya. Walaupun kita bukan ingin mengatakan bahwa ISIS ini suci dari kesalahan, tidak. Ya. Karena memang ada kesalahan-kesalahan di dalam pelaksanaannya. Ada baik secara hukum-hukum syar'i ataupun secara politik, ya, dan gerakan-gerakan dalam upaya penegakan negara yang mereka inginkan. Ya. Sehingga cara-cara tersebut yang kemudian menjadi sebuah catatan buat kita yang terkait dengan ISIS ini, walaupun kita tidak boleh menafikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menginginkan tegaknya syariat Islam dan kecintaan mereka terhadap Islam. Ya. Makanya kita harus benar-benar bisa memposisikan mereka sesuai dengan porsinya. Tidak boleh terlalu menafikan mereka dengan menuding mereka bahwa mereka bukan Islam, ya, mereka orang-orang kafir dan sebagainya, ya, tudingan mereka orang-orang khawarij secara apa istilahnya, kalau orang Jawa nyebutnya gebiahuyah, ya, secara totalitas begitu, itu juga sebuah sikap yang tidak benar. Artinya ada di sana orang-orang yang memang mereka menginginkan Islam dengan sempurna, tetapi mereka terjebak dengan kondisi dan sebagainya, itu juga satu masalah. Artinya kondisi ini sangat kompleks, permasalahannya sangat kompleks. Para pelaku di sana juga dilatar belakangi dengan berbagai macam pemikiran secara hukum syariah dan sebagainya, sehingga terjadi berbagai macam bentuk yang kemudian disikapi oleh pihak luar dengan sikap-sikap yang berlebih-lebihan bagi sebagian, tapi juga ada sebagian yang bisa menyikapi dengan adil, dan ini yang kita inginkan. Jadi ada satu kelemahan atau kekurangan dalam tadi antum sebut penerapan hukum syar'i dan wakil siasinya, kemudian disantap oleh lawan musuh-musuh Islam itu saja. Ya. Jadi mereka memanfaatkan celah-celah itu untuk kemudian melakukan pembunuhan karakter terhadap upaya cita-cita yang ada pada mereka. Ya. Maka seharusnya masyarakat betul-betul bisa menjaga diri untuk adil di dalam melihat permasalahan ini. Tentunya kita untuk bisa adil, ya, kita harus lebih banyak mencari informasi yang sebenarnya, bertabayun atas semua berita, tidak begitu saja mempercayai semua berita-berita apalagi yang bersumber dari orang-orang non-Islam. Ini terkait dengan soal begitu derasnya pemberitaan tentang ISIS, ya, baik yang pro maupun yang kontra maupun yang antum tersebut tadi, dia cukup moderat ataupun adil. Ustaz. Sementara kita ini kan hidup dalam kayak tenggelam dalam lautan informasi yang demikian luas, Ustaz, ya. Nah, bagaimana ataupun apa yang bisa antum sampaikan kepada umat Islam khususnya dalam mensikapi pemberitaan ISIS atau dalam mengkonsumsi berita-berita terkait dengan kaum muslimin misalnya secara umumnya? Ya, saya kira soal bahwa media-media mainstream yang rata-rata adalah memang sekuler, ya, mereka tidak berpihak kepada Islam, mereka pasti akan berupaya memberikan gambaran-gambaran buruk kepada semua jenis pejuang Islam. Pemikirannya apapun dan lapangan juangnya apapun. Ya, mereka-mereka yang bercita-cita Islam pasti akan digambarkan buruk oleh media-media tersebut. Maka umat Islam harus lebih selektif di dalam menerima berita-berita dari media-media yang memang kita melihat itu media sekuler, tidak punya warna Islamnya. Maka dari itu, kalau perlu, bahkan saya katakan setiap berita yang sampai dari mereka tidak usah dipercaya dulu. Di sana ada media-media Islam yang alhamdulillah sudah bermunculan, ya, baik di internet maupun di non internet, di televisi juga beberapa televisi Islam sudah muncul. Cobalah diikuti berita-berita itu dari sumber-sumber yang sedemikian. Berita-berita yang datang dari kalangan Islam ini yang sebenarnya kita melihat lebih bisa dipertanggungjawabkan berbanding dari berita-berita yang datang dari media-media sekuler yang memang mereka memiliki tujuan, ya, memiliki keinginan untuk menggambarkan buruk tentang para pejuang-pejuang Islam ini. Ya. Ini sekali lagi, ya, saya tekankan, bukan berarti kemudian kita menganggap suci siapapun. Ya, artinya kesalahan mungkin bisa ada yang terjadi, dan siapalah yang tidak salah. Para sahabat Nabi pun dalam upaya perjuangan mereka dahulu juga terjadi kesalahan, ya. Tetapi bagaimana kita kemudian menyikapi kesalahan mereka? Kita tinggalkan kesalahan yang ada pada mereka dan kita dukung dari apa yang mereka lakukan itu benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam harus lebih selektif, tidak percaya begitu saja, ya, terhadap media-media sekuler. Dan dalam hal ini saya menekankan untuk kemudian mereka-mereka yang berupaya untuk membangun opini negatif terhadap para pejuang Islam ini, menurut saya yang paling besar dosanya adalah media. Karena mereka adalah kalangan yang bersentuhan langsung dengan umat. Lalu kemudian umat percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, dari kalangan media-media sekuler, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sebagaimana juga media-media Islam. Media-media Islam juga seharusnya semakin bisa tampil dengan profesional dan menyampaikan informasi dengan seadil-adilnya, supaya umat ini mendapatkan informasi yang sebenarnya dan kemudian mereka tidak salah di dalam menyikapinya. Ini yang kita inginkan, ya, sehingga dunia ini, ya, dengan tersebarnya informasi yang benar, maka akan menjadi dunia yang betul aman, ya, dunia yang betul-betul menyikapi segala permasalahan dengan proporsional dan benar, sehingga insya Allah tidak terjadi hal-hal yang kekacauan ataupun permusuhan yang semakin mendalam. Baik, menarik sekali Ustaz Iim pembicaraan kita pada pagi hari ini, ya, tadi terkait dengan adanya konspirasi, kemudian bagaimana mensikapi pemberitaan media-media sekuler tentang ISIS. Mudah-mudahan ini menjadi satu guiding, ya, bagi kita untuk tadi belajar bagaimana untuk mensikapi, menelaah berita, bagaimana supaya tidak tersesat dalam belantara informasi yang demikian lebatnya. Baik, terima kasih Ustaz Abdurrahim Ba'asyir atas waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar, ya, kalau ini merupakan bagian dari satu ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian obrolan pagi kita bersama dengan Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian antum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di bawah hembusan AC atau kipas angin di siang hari sambil mendengar khutbah yang membosankan memang gampang mengundang kantuk. Namun jangan pernah anggap remeh ngantuk saat mendengarkan khutbah Jumat. Pahala Anda bisa berkurang, bahkan sholat Jumat Anda bisa sia-sia. Ada beberapa tips yang penting untuk diperhatikan agar tetap bisa fokus mendengarkan khutbah. Pertama, niatkan kehadiran kita ke masjid untuk mendapatkan ilmu melalui khutbah Jumat. Pasang target bagi diri kita sendiri bahwa harus ada hal baru yang bisa kita ketahui dalam khutbah nanti. Niat tersebut menjadikan sholat Jumat tidak sekedar rutinitas tanpa makna saat duduk mendengarkan khutbah. Tirulah bagaimana sikap sahabat yang memfokuskan pandangannya kepada khatib. Kedua, mandi sebelum berangkat ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang baligh. Hadis riwayat Bukhari. Mandi akan membuat badan kita segar dan tidak mengantuk. Tata cara mandi Jumat sama persis dengan mandi besar atau mandi janabat. Jika kita telah melakukannya di pagi hari, kewajiban telah gugur. Namun tidak ada salahnya mandi kembali sesaat sebelum berangkat ke masjid untuk mendapatkan kesegaran dan menghilangkan kantuk. Ketiga, bila kantuk masih menyerang, segeralah berpindah duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fil masjidi yaumal jumu'ati, falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi." Jika salah seorang dari kalian mengantuk di masjid pada hari Jumat, hendaklah berpindah tempat duduk. Keempat, bangunkan orang yang mengantuk di kanan dan kiri Anda. Ini penting agar mengantuk tidak menjadi tradisi saat khutbah Jumat. Lakukan semua itu dengan gerakan, tanpa sedikit pun bersuara. Sebab selama khutbah Jumat, kita dilarang berkata atau bersuara. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang hukum membangunkan orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah. Beliau menjelaskan, dianjurkan untuk membangunkan mereka dengan gerakan, tanpa ucapan. karena berbicara ketika berkhutbah tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu berbicara pada sampingmu, diam. Pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Abdullah bin Umar pernah melihat dua orang saling ngobrol ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Kemudian beliau melempari keduanya dengan kerikil agar mereka diam. Hadis riwayat Malik. Terakhir, untuk para imam dan khatib, perlu menyadari kemampuan dan kondisi jamaah. Persiapkan khutbah sebaik mungkin sehingga menjadi khutbah yang ringkas namun syarat makna dan ilmu. Hindari khutbah yang terlalu panjang dan membosankan. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperlama khutbahnya di hari Jumat. Apa yang beliau sampaikan hanya nasihat ringkas. Khutbah yang ringkas, menarik, dan berbobot akan meringankan jamaah, membuat mereka tetap fokus menyimak khutbah tanpa tersandra kantuk. مع الحرمان